السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksa. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan, semua keberuntungan yang kita dapatkan, kesuksesan yang kita raih, pada hakikatnya adalah karena karunia Allah Jalla Jalla. Baginya segala karunia, baginya segala pujian. Tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana Ratu Balqis ada di hadapannya, didatangkan dalam sekejap mata dari jarak ribuan kilometer, beliau mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Ini karunia dari Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk mengujiku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur? Semoga kita senantiasa dibantu oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau telah mengorbankan segala yang beliau miliki demi menegakkan kalimat tauhid di bumi Allah ini. Bagaimana bertahun-tahun beliau di Mekah mengatakan kepada kaumnya, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Dan tatkala beliau mengutus alaihi salatu wassalam Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, beliau berpesan, "Falyakun awwal ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Hendaklah yang menjadi misi utama yang engkau serukan, engkau dakwahkan kepada mereka, agar mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk hamba-hambanya yang mengatakan la ilaha illallah, dan semoga kita dapat menjalankan konsekuensi dari ucapan tersebut. Semoga salat juga bersambung kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan kepada seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, setelah kita berbincang tentang makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita juga mengkaji tentang syarat rukun apa yang kita ucapkan. Karena yang kita ucapkan bukan omong kosong, tapi sebuah kesaksian yang ada tuntutan, yang ada pertanggungjawaban. Kemudian setelah itu Syekh Al-Fauzan berbincang tentang pembatal-pembatal syahadatain. Ternyata orang yang udah masuk Islam itu bisa keluar dari Islam. Dan sebagian ulama mengatakan masuk Islam itu mudah. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Seperti kita melihat ada orang non-muslim yang mau menikahi seorang muslimah, mau tidak mau dia dituntut untuk masuk Islam. Karena secara administrasi enggak mungkin. Maka dia berangkat ke KUA. Lalu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi tuh, muslim. Boleh nikah? Boleh. Tapi ingat, keluar dari Islam lebih mudah, lebih cepat lagi daripada masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mal. Fitanan ka qita'il lailil mudhlim." Kalian bersegeralah beramal. Jangan menunda-nunda amal saleh. Jangan menunda-nunda meninggalkan larangan. Sebelum datangnya fitnah-fitnah, coba-coba, kekacauan. Yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Tatkala orang ini enggak beramal, dia cuma dia mengatakan Islam, saya sudah Islam, tapi dia menunda-nunda untuk beramal. Datang tuh fitnah, kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan, paginya masuk Islam, paginya udah Islam, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan boleh jadi, sorenya Islam, paginya udah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama untuk mendapatkan sedikit kesenangan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dan memantikan kita di atas husnul khatimah, di atas agama ini. Ahibbati fillah. Mungkin kita akan baca mukaddimah dari hal ini. Nah, silakan dibaca. Kita sampai yang D ya. Nah, Ustaz. Nah. Pembatal-pembatal syahadatain. Poin D, orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hukum yang lain yang lebih baik dari hukum beliau. Misalnya, orang-orang yang mengutamakan hukum para tawud di atas hukum Rasulullah, mengutamakan hukum atau perundang-undangan manusia di atas hukum Islam, maka dia kafir. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah ya. Di sini berkaitan dengan yang keempat ya, D disebutkan di sini. Bagaimana orang ini meyakin. Ingat kalau bicara pembatal keislaman itu, bisa jadi bentuknya adalah ucapan. Jadi dia ngomong, yang omongannya ini dapat menjadikan dia keluar dari Islam, walaupun hatinya kita nggak tahu dengan isi hati dia. Tapi omongan dia, atau perbuatan, atau keyakinan. Di sini berbincang tentang keyakinan. Meyakini apa? Dia meyakini bahwa petunjuk selain Nabi SAW itu lebih baik, lebih sempurna, atau hukumnya, undang-undang yang dibuat Nabi SAW, aturan yang dibuat Nabi SAW, dianggap nggak relevan. Ada aturan yang lebih baik dari itu, yang lebih utama dari itu. Nah, bisa kafir orang ini. Kenapa? Allah turunkan Al-Quran linnas untuk menjadi pedoman hidup dalam semua urusan. Umpamanya dalam agama kita, aturan ekonomi, ada ekonomi syariat. Ada ekonomi yang mengharamkan riba, jelas. Kalau sampai ada yang meyakini bahwa aturan selain Nabi SAW itu lebih baik, lebih sempurna, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum tauhid di atas hukum Nabi SAW. Dulu di masa Nabi SAW, bagaimana orang-orang munafikin kalau diajak berhukum kepada Nabi SAW, mereka gak mau. Mereka tahu hukum Nabi pasti membela kebenaran. Sedangkan orang-orang ini tahu dirinya salah. Maka dia cari hukum tahu, penyihir-penyihir dulu ya. Mungkin ada Syekh Qabila yang mereka memiliki sebuah tradisi budaya menetapkan sesuatu. Mereka enggak mau dengan hukum Allah. Mereka enggak mau dengan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mereka? Maka mereka lebih mengutamakan hukum-hukum yang dibuat manusia daripada yang dibuat sama Allah Azza wa Jalla. Engkau katanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi kok malah realitanya engkau tinggalkan hukum Allah. Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabbmu mereka enggak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai penengah dalam urusan yang mereka perselisihkan. Allah Azza wa Jalla berfirman. Mungkin bisa disiapkan Qur'annya. Surat An-Nisa ayat 60. Surat An-Nisa ayat 60. Nah. Silakan dibaca. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik wama unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tawud. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tawud itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya, mahibbati fillah. Contoh nih ya. Kita tahu secara hukum Islam warisan bagi anak perempuan itu setengah dari warisan anak laki-laki. Tapi ada anak-anak yang gak mau. Enggak. Kita kalau ke pengadilan agama dapatnya setengah. Kita ke pengadilan negeri. Umpama. Dia akan dapat sama, rata. Padahal diperintahkan untuk berhukum kepada Allah dan Rasul. Kita dapat memilih. Maka seorang muslim bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau sampai engkau meyakini bahwasanya hukum yang dibuat oleh manusia yang menyamaratakan anak perempuan sama anak laki dianggap sama, itu adalah keadilan, adalah hukum Islam, adalah hukum yang penuh dengan kedzaliman. Maka bisa keluar dari Islam dia. Maka bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan akan datang fitnah-fitnah di mana orang di pagi harinya muslim, sore harinya sudah keluar dari Islam. Ya bi'u dinahu. Dia jual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Maka hendaklah seorang muslim sadar. Bagaimana dengan yang tidak ada pengadilan Islam yang hidup di negeri non-muslim umpamanya. Kadang-kadang di sana warisan dibagi rata. Anda pernah mendengar fatwa seorang masyayikh, maka ketika dia dapat bagian anak perempuan ini, mamanya pemerintahnya bagiin sudah, anaknya dua, dapat 100 jutaan. Anaknya ini tahu, seharusnya bagian dia setengah bagian saudara laki-lakinya. Maka dia balikin kepada saudara laki-laki. 100 juta berarti bagiannya kan separuh dari bagian kakaknya. Dibalikin lebihnya. Kalau nanti saudaranya memberikan kepada dia jadi sedekah, jadi hadiah buat dia. Maka kita jangan sampai meyakini bahwasanya ada petunjuk, ada peraturan, ada hukum yang lebih baik atau sama dengan hukum Allah dan Rasul. Jangan. Karena dapat menyebabkan kita kufur. Bisa hukum buatan manusia menyamai hukum yang Allah turunkan. Maka ada hal-hal yang kita jangan sampai karena kecintaan kita kepada dunia, kita menjadikan hukum selain Allah dianggap lebih baik atau sama. Ada kondisi-kondisi terpaksa, tapi secara keyakinan kita harus meyakini bahwa hukum Allah, peraturan Allah, undang-undang Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik, lebih baik dari semua, dan itulah yang seharusnya menjadi sandaran. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, Poin E, siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ia juga mengamalkannya, maka ia kafir. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ini sangat berkaitan dengan kondisi sekarang, jamaah. Jadi, anak ketika membaca beberapa buku yang berkaitan dengan pembatal keislaman ini, disebutkan bahwasanya pembatal keislaman ini banyak ya. Al-Haitami menyebutkan sampai 400 poin. Mendetailnya. Agar apa? Agar orang-orang Islam itu tidak keluar dari Islam tanpa sadar. Makanya perlu belajar. Anda tadi sempat membaca kitab Raudatul Talibin wa I'anatul Muttaqin ya, karya Al-Imam An-Nawawi ketika membahas kitab Riddah. Mungkin anda akan bacakan mukaddimahnya ketika beliau membahas kitab Riddah. Beliau mengatakan, hiya min afhashi anwa'il kufr wa aghladhiha hukman. Ini termasuk bentuk kekufuran yang paling keji, yang paling dahsyat hukuman. Berkaitan dengan murtad ini. Beliau mengatakan, wahiyya qat'ul islam. Itu memutus Islam sendiri. Yang kadang-kala terjadi bilqaul. Karena ucapan. Alladhi huwa kufur. Ucapan kekufuran. Watartan bilfi'l. Kadang kalah dengan perbuatan. Wal af'al mujibal kufur, dia sebutkan di antara perbuatan yang menjadikan orangnya itu kafir adalah yang keluar karena sengaja meledek agama, menistakan agama. Ini jadi kufur. Dan di masa kini ada sekelompok umat Islam yang Islamophobia. Jadi dia itu benci dengan syariat Islam. Dengan hukum Islamnya ini dia benci. Seorang wanita yang gak suka suaminya poligami wajar. Itu sebuah naluri perempuan. Tapi seorang yang tidak suka dengan hukum poligami, menentang hukum poligami, benci dengan syariat ini, dengan hukumnya. Ini dijelaskan oleh Syekh dapat menyebabkan dia keluar dari Islam. Di surat Muhammad, mungkin bisa dibuka Qur'annya. Di surat Muhammad, ayat 8 dan 9. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan. Nah, saya akan dibaca surat Muhammad ayat 8 dan 9. Walladzina kafaru fata'asal lahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan, apa atau Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka. Nah, jadi walaupun orang ini beramal, tapi dia benci dengan hukumnya, membenci. Ini amalan hati. Orang sholat, tapi dia benci dengan sholat. Benci puasa Ramadan, tapi dia benci. Padahal namanya ibadah itu, la ikraha fiddin, gak ada pemaksaan dalam beragama. Allah gak mau beragama itu didasari keterpaksaan, gak nyaman. Makanya perlu ada cinta dalam beribadah kepada Allah itu, harus ada cinta. Merasa berat, oke. Orang biasa merasa berat puasa. Tapi bukan membenci syariat puasa. Islamofobia ini dapat menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Allah katakan, dzalika biannahum karihu ma anzalallah. Karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Gitu. Mereka benci. Kalau tadi yang keempat, yang D, dia meyakini bahwa petunjuk, ada petunjuk. Petunjuk Islam ini baik, bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Bukan dia membenci. Dia meyakini ada petunjuk yang lebih bagus daripada petunjuk Islam. Kalau yang ini, membenci. Walaupun orang ini mengamalkan. Jadi ahibati fillah, kita perlu berhati-hati membaca. Karena jadi ingat kisah seorang perempuan bagaimana anaknya yang bergabung dalam grup orang-orang yang murtad. Orang-orang yang benci dengan Islam. Tapi dia tidak menampakkan kepada orang tuanya. Mungkin dia masih sholat. Mungkin dia masih pakai jilbab. Mungkin tapi dia. Dia kalau punya kesempatan untuk melepas jilbabnya, untuk meninggalkan sholatnya, mungkin dia akan tinggalkan semuanya. Tapi karena lingkungannya lingkungan muslim, keluarga muslim, jadi dia masih mengerjakan hal tersebut, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Maka hendaklah setiap muslim mengecek hatinya. Dan jangan sembarangan berkumpul sama orang. At-tuyuru ala ashkaliha taqo. Burung itu biasanya akan kumpul dengan yang sejenis. Kita akan melihat burung gagak, kumpulnya sama burung gagak semuanya. Burung merpati, kumpulannya sama burung merpati semuanya. Ya. Kalau kita burung, ya burung gelatik, kumpul sama gagak, dimakan sama gagak. Sehingga disinilah banyaknya orang-orang yang tersesat, bahkan dapat keluar dari Islam, tanpa sadar. Kumpulannya sama orang-orang yang Islamofobia, yang benci sama Islam. Apalagi benci sama Allah. Allah itu gak adil, aturannya gak benar. Quran ini anak udah baca banyak, salahnya ini dan itu. Oh. Kok muslim gak? Iya, disebutkan bahwa ini termasuk pembatal ke Islam. Jadi ingat, kalau tadi bicara poligami, seorang wanita benci suaminya poligami, itu wajar. naluri dia gak ingin suaminya diambil orang. Tapi benci dengan hukumnya. Ini berbahaya. Barakallahu fiik. Baik. Yang keenam. Yang keenam. Siapa yang siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasul, pahala atau siksanya maka ia kafir. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. At-Taubah ayat 65-66. Barakallahu fikum. Nah, ahibbati fillah. Ini kalau kita lihat dari yang D ya, meyakini adanya petunjuk, adanya ajaran yang lebih baik atau sama. Yang kedua, membenci. Yang pertama itu amalan hati. Karena sebuah keyakinan. Yang mungkin nanti dia akan ucapkan, baru kita tahu. Yang kedua, membenci juga amalan hati. Yang ketiga, yang F ini berkaitan dengan lisan. Yaitu kalau bicara menghina atau memperolok-olokkan. Apa yang datang dari agama? Agama Nabi SAW. Atau bicara pahala yang Allah akan berikan hukuman, ya. Maka dia telah kafir. Dalilnya apa? Ini firman Allah di surat At-Taubah. Ayat 65-66. Ini cerita bagaimana ada sahabat Nabi yang sedang melakukan perjalanan perang. Kemudian ada orang-orang munafikin yang secara tanda kasat mata dia juga sahabat Nabi. Karena dia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka ikut berjihad, mereka ikut perang. Tapi nanti orang-orang munafikin itu akan menampakkan kemunafikan mereka dengan lisan mereka. Mereka pernah mengatakan kita ini gak pernah ngelihat orang yang paling pengecut, yang paling besar perutnya daripada orang-orang pembaca Al-Quran. Para sahabat Nabi. Itu subhanallah jemaah. Mereka ketika ditegur, kita itu cuma gurau, kita itu cuma humor, tolong nih, yang biasa bergurau, humor, jangan jadikan agama sebagai alat humor. Jangan. Jangan jadikan agama sebagai bahan ngelawak. Kenapa? Karena sejatinya kalau engkau benar-benar beriman, engkau akan mengagungkan agama ini. Akan memuliakan agama ini. Bukan menjadikannya bahan ngelawak. Makanya ketika orang-orang itu ditegur, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita tuh cuma gurau, kita tuh cuma, ya, orang kalau dalam perjalanan kan supaya nggak ngantuk, supaya nggak capek, supaya kelihatan dekat gitu loh. Maka Allah turunkan firman-Nya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kamu selalu berolok-olok? Itu jadi bahan olok-olokan di antara mereka. Agama ini yang seharusnya dihargai, dihormati, jadi bahan olok-olokan sama mereka. Mereka minta maaf. Apa kata Allah? La ta'tadiru. Kalian enggak usah minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da iman. Kalian telah kafir dengan ucapan kalian. Jadi lisan kita ini dijaga. Jangan karena engkau mengatakan la ilaha illallah, karena engkau sebagai ya imam di masjid, engkau umroh pulang pergi terus-terusan, engkau berpikir engkau akan selamat dari kekufuran. Kita perlu belajar nih. Jangan sampai gara-gara omongan kita, kita berada di neraka. Inna rajula, kata Nabi SAW, la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha bal. Ada orang yang ngomong dengan sebuah ucapan. Dia enggak terlalu peduli sama omongan dia ini. Min sakhatillah. Padahal ucapan itu mengandung murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan ucapan itu, dia masuk ke neraka jahanam. Selama 70 tahun. Sabina Khalifah. Gara-gara omongan dia. Maka jangan jadikan agama bahan untuk berolok. Silahkan yang lainnya kalau mau gurau, kalau mau bercanda, tapi agama, garis merah kita gak boleh menjadikan agama. Ibadah fillah. Agama ini serius. Orang-orang kafir ini beranggapan agama ini main-main. Allah mengatakan was-sama'i dzatir rajul wal-ardi dzatis sab' innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Quran ini ucapan yang serius, yang benar. Bukan gurauan, bukan candaan. Maka muslim jangan sampai menjadikan agama sebagai bahan candaan, bahan untuk berolok-olok. Ini ada sesuatu yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Mau alasan apapun, keluar dari Islam. Oh, cuma bergurau ini tuh. Kalau nggak tahu, ya belajarlah. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jal bagi yang memperolok-olokkan agama. Baik, lanjutkan. Poin G, sihir di antara sof dan atof. Mungkin yang dimaksud adalah amalan yang bisa membuat suami benci kepada istrinya dan membuat wanita cinta kepadanya atau pelet. Siapa yang melakukan atau meridainya, maka ia kafir. Dalilnya Allah berfirman, وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Al-Baqarah ayat 102. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, bicara sihir ini, sihir ini bukan sulap. Sulap itu ada yang menggunakan kecepatan tangan, ya, sehingga orang itu nggak ngeliat tuh kalau kita nyembunyikan sesuatu. Sihir ini adalah ruqa wal azaim wal uqat. Kata Ibnu Qudamah menjelaskan tentang definisi sihir, dia adalah azimat-azimat, rajah-rajah. Kemudian mantra-mantra. Kemudian buhul-buhul yang dilakukan oleh manusia, ya boleh jadi tujuannya untuk memisahkan antara suami dengan istrinya atau melengketkan fulan dengan fulan. Dan sepertinya sihir ini masih ada di negeri kita. Walaupun penyihirnya itu udah gak kayak penyihir dulu. Penyihir dulu itu kan ya kelihatan banget gitu loh. Oh, ini tukang sihir yang rambutnya mungkin panjang, mungkin nenek-nenek, ada yang perempuan, ini dan itu. Ini adalah kekufuran, Jen. Ada sihir pelet yang pakai litrik. Gak tahu, ada yang tahu gak sama litrik. Litrik itu modelnya pakai kartu. Yang kartu itu didiamkan di kuburan nanti jam. Ya udahlah, mereka akan bernego dengan setan-setan ini agar dapat kekuatan itu. Ada kisah seorang penyihir, dia sudah tobat, dia cerita dulu ketika dia masuk penjara. Makanya penyihir ini dimasukin penjara, sipirnya disihir. Dibukain sama sipirnya. pulang dia. Jadi sihir ini ada hakikat. Karena memang ada unsur minta tolong kepada jin atau minta tolong kepada bintang-bintang ya, yang mereka yakini dapat memberikan pengaruh, maka ini sebuah kekufuran. Jangan sampai kita, Ana bukan penyihir Ustaz, tapi engkau berangkat ke tukang sihir. Dilaknat tuh orang yang minta, yang melakukan sihir atau yang minta disihirkan. Dan Allah sebutkan tentang kisah Harut dan Marut yang dijadikan dalil di sini. Syekh menyebutkan au amala ma yuhabbibu ilai faman fa'alahu aw radiha bihi, barang siapa yang mengerjakan sihir atau dia ridha dengan sihir tersebut. Artinya ada orang penyihirnya, ada orang yang datang ke tukang sihirnya minta penyihir itu menyihir fulan. Maka dia telah kafir. Dan cerita Harut dan Marut yang di surat Al-Baqarah 102, mereka ketika mengajarkan sihir, mereka وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَكَ. Kami ini ujian buat kalian. Kalian jangan kafir. Artinya tinggalkan. Jangan sampai kita, ya karena kondisi, karena darurat, berangkat ke tukang sihir. Ini bentuknya tadi yang suami istri, bentuknya ada sihir yang bagaimana usahanya fulan ini jadi gak kelihatan. Datang ke tukang sihir. Ana ingat sepupu ana, suaminya jualan sate. Ketika dia bakar sate, itu di belatungnya. Ya gimana nih? Mau dikasihkan kepada sihir. Warung ini banyak yang pakai sihir. Sampai ada penyihir yang tobat ya di Betawi itu cerita. Dia mengatakan rata-rata lah warung-warung itu menggunakan sihir. Kok tahu lulus saya penyihirnya, kata dia. Jadi orang-orang pada datang ke dia. Bagaimana supaya laris, bagaimana supaya tokonya fulan itu jadi tertutup, ya gak kelihatan. Anak punya bibi, subhanallah, dia buka restoran, rame, tahu-tahu sepi. Tanpa sebab. Kadang-kadang ngelihat ada mobil ya, berhenti, mau turun, kemudian naik lagi. Bingung sampai yang jaga warung ini. Ditanya, kenapa ibu? Saya lihat kok tertutup gitu ya. Enggak buka kita. Ada sihir. Oleh karena itu, seorang muslim, tiap hari 15 kali kira-kira. 15 kali jemaah. Coba dihitung nanti. Kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nih. Berlindung dari naffatsat. Perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan di buhul-buhul itu. Min syarri hasidin idza hasad. Dan biasanya penyebab sihir ini hasad. Hasud. Dia melakukan sihir. Dia melihat fulan sama fulana kok hidupnya harmonis. Bagaimana bisa berpisah dua orang ini. Berangkat. Dan buku-buku sihir itu ada. Yang dari Arab berbahasa Arab. Maka jangan dipikir semua buku dari Arab itu buku benar. Buku sihir pun ada. Bagaimana orang-orang Yahudi sudah dikenal dengan sihir mereka. Sejak zaman Fir'aun sudah ada tuh sihir. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai kita berangkat ke penyihir. Jangan sampai belajar ilmu sihir ini. Karena itu adalah kekufuran. Baik. Yang ke-8. Atau H. Ke-8 atau H, mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. Dalilnya adalah firman Allah Wa may yatawallahum Mungkin bisa minhum. dibuka Qurannya. Al-Ma'idah ayat 51 ini ingat kejadian Ahok di Jakarta. Ini dalilnya. Al-Ma'idah ayat 51. Nah, silahkan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Barakallahu fikum. Ya, di beberapa Quran terjemahan disebutkan teman setia. Aulia maknanya teman setia. Jadi makna aulia itu teman setia juga bermakna pemimpin. Yang mana biasanya anak buah itu akan setia kepada pemimpinnya. Jadi kesetiaan, berangkat dari kesetiaan. Baik itu teman setia atau pemimpin yang menuntut orang yang memilihnya untuk setia kepadanya. Ini Allah sebutkan. Jangan. Wahai orang-orang beriman. Karena kita tahu di kota Madinah, tatkala orang-orang beriman di kalangan para sahabat Nabi itu, mereka telah belajar, ngerti agama, ternyata mereka hidup bersama orang-orang Yahudi. Sama ahlul kitab, hidup bersama mereka. Berinteraksi dengan mereka. Yang sebagian mereka adalah tetangganya. Secara muamalah, kita bermuamalah yang baik dengan mereka. Bagaimana cerita Abdullah bin Amr bin As ketika dia menyembelih seekor kambing, lalu kambingnya dikulitin, dia berpesan kepada yang ngulitin kambingnya, "Idza faraghta fabda bi jarina al-yahudi." Kalau engkau selesai, yang pertama engkau kasih tetangga yang Yahudi. Kata murid-muridnya, "Al-Yahudi, engkau mau kasih yang Yahudi lebih dulu?" Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu mau dapat warisan. Jadi intinya bab muamalah tafadhal, tapi bab cinta enggak boleh kita cinta sama mereka. Enggak boleh mendukung mereka, membela mereka. Muamalat mereka sakit, mereka butuh bantuan kita, kita bantu. Tapi kalau mendukung mereka dalam rangka memerangi umat Islam, dan kalau kita membaca sejarah jemaah, kenapa runtuhnya Andalusia? Bagaimana sebuah negeri yang Islam berada di sana sejak tahun 892 Hijriah? Ya kira-kira tahun 850-an Islam itu hilang dari Spanyol dan Portugal. Di antara penyebabnya, jadi umat Islam itu bertikai. Bertikai, mereka rebutan kedudukan, rebutan kekuasaan. Yang dalam rangka merebut kekuasaan itu kadang-kala mereka minta tolong sama orang-orang kafir dalam memerangi umat Islam. Padahal ini tidak zalim. Kalau minta tolong sama orang kafir untuk memerangi umat Islam yang mendolimin mereka, beda lagi. Ini enggak. Berebut kekuasaan. Yang kadangkala umat Islam ini bergabung dengan tentara orang-orang musyrikin untuk memerangi umat Islam. Maka ini adalah sebuah kekufuran. Ahibati fillah, Allah sebutkan di ayat ini, ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu ya sama orang kafir. Wajar. Jadi kalau kita lihat orang kafir mendukung orang kafir, ya memang seharusnya seperti itu gitu loh. Tapi orang Islam belain orang kafir, loh ini gimana nih? Agamamu gimana? Ya memang sebagian gak beragam. Maka Allah menyebutkan, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. Yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin buat mereka, teman-teman setia mereka, sejatinya mereka itu termasuk dari golongan mereka. Hanya saja bajunya umat Islam. Tapi hatinya sama mereka sebenarnya. Innallaha la yahdi al-qawma al-zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi ahibati fillah, tolong semua yang kau kerjakan, baik itu di lisan, di raga, atau di hatimu, kita akan dimintain pertanggungjawaban nantinya. Bicara cinta, orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Bicara kesetiaan, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau setia sama dia. Yang ingin dikumpulkan bersama Nabi AS, bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, maka berikan cintamu kepada mereka. Yang ingin dikumpulkan bersama umat Islam, maka belalah umat Islam. Bersamalah umat Islam, bukan bersama orang-orang kafir. Ahibati fillah. Kita ini bebas. Kalau kita bicara di Indonesia. Di Indonesia kan, ya kita beragam, Ustaz. Nah, di Madinah itu juga ada orang non-Muslim. Ada Yahudi. Ada Bani Quraidah. Ada Bani Qainuqa. Ada Bani Nadir. Bersama mereka hidup umat Islam. Tapi jangan sampai engkau yang mengaku Muslim, kok hatinya bersama mereka gitu loh. Kok malah belain mereka, mendukung mereka. Kalau bicara mendukung kebenaran, kalau kebenaran kita dukung. Siapapun yang mengucapkan kalau itu kebenaran. Tapi kalau urusannya dunia, engkau mendukung orang-orang non-Muslim, ya bisa jadi engkau memang termasuk golongan mereka. Barakallahu fiik. Nah, yang kesembilan. Poin sembilan. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka ia kafir. Hal ini sebagaimana yang diyakini oleh ulat sufiyah, sufi yang melampaui batas, bahwa mereka dapat mencapai suatu derajat atau tingkatan yang tidak membutuhkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Allahu Akbar jemaah. Jadi ini keyakinan lagi. Bicara keyakinan. Yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Iya, ada orang-orang bukan keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi orang itu sudah gak dicatat lagi amalannya. Siapa? Orang gila. Orang gila memang gak dicatat. Bukan dia boleh keluar dari agama Islam. Dia gila. Orang gila itu gak wajib sholat, gak wajib puasa. Ya udah namanya orang gila. Itu yang diperbolehkan. Bukan diperbolehkan, artinya memang para malaikat tidak mencatat lagi amalan dia. Tapi ini berkaitan meyakini bahwa ada sebagian orang yang bisa keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Gak sholat dia. Bapak kok tidak sholat? Enggak. Saya makomnya udah beda. Saya udah gak wajib sholat. Lu kalau bapak orang gila, wajar gak wajib sholat. Tapi kalau bapak masih sehat, masih waras. Enggak, memang seperti itu. Seperti Nabi Khidir dulu. Kan gak ikut syariatnya Nabi Muhammad. Iya, itu Nabi Khidir. Para nabi itu punya wahyu masing-masing yang Allah wahyukan kepada mereka. Tapi engkau siapa? Meyakini bisa keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Bikin aturan sendiri. Maka ini kufur. Ya. Ada di kampung ana. Ana ingat orang tua ana. Ada tamu datang tanya. Fulan. Anu, keluarganya Fulan katanya. Fulan gimana? Sholat? Enggak sudah. Berhenti sholat. Padahal dulu sering ke masjid, kemudian berhenti sholat. Udah gak wajib sholat. Padahal Nabi alaihissalam sampai mau meninggal dunia, beliau tetap sholat. Artinya seorang muslim itu terikat terus dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang kemudian dia bebas. Mungkin karena dia sudah tingkatannya tinggi, dia duduk sama perempuan, tidur sama perempuan. Oh, beda sudah makomnya. Hati-hati. Beda makomnya karena ada yang keluar dari Islam memang. Maka ini menjadi pelajaran buat kita bersama bahwasanya sampai kapanpun muslim itu nggak ada tingkatan agama yang dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ada tingkatan agama itu yang pertama adalah Islam. Nanti naik iman, puncaknya itu ihsan. Jadi orang kalau sudah sampai puncaknya agama ini semakin baik gitu. Sholat sampai bengkak kakinya seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Beribadah seakan-akan melihat Allah azza wajalla. Bukan malah meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau kana Musa hayyan." Andai kata Nabi Musa itu hidup, "Ma wasi'ahu illa tiba'i." Nabi Musa itu enggak akan dapat berbuat apa-apa kecuali mengikutin aku, kata Nabi. Itu Nabi. Karena memang syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah syariat yang sampai akhir zaman, yang kekal dan Nabi ini syariat yang dipakai gitu. Jadi kalau ada yang cerita bahwasanya fulan sudah enggak wajib lagi sholat, fulan udah sama perempuan-perempuan kata dia, duduk tidur sama mereka, enggak, anak ini beda sudah makomnya. Karena ada beberapa aliran jamaah yang mereka sudah na'udzubillah min dzalik ya, membolehkan laki perempuan nanti di satu acara mereka kemudian kumpul bersama-sama lalu mereka melakukan perzinaan dan dianggap enggak, ini beda, ini bukan perzinaan ini tapi salah satu bentuk peribadatan. Na'udzubillah min dzalik. Ingat Allah menurunkan Al-Qur'an Karim sebagai pedoman hidup kita sampai hari kiamat. Jadi setiap muslim terikat, enggak ada ungkapan bisa keluar dari sana. Barakallahu fiik. Nah. Yang poin 10 atau J berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Dalilnya adalah firman Allah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Al-Ahqaf ayat 3. Dan firman Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجَرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya? Kemudian ia berpaling darinya, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. As-Sajdah ayat 22. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ada orang-orang yang berpaling dari agama. Dia meninggalkan Islam ini. Memang dia secara keturunan Islam. Bapaknya Muslim. Dia Muslim. KTP-nya Muslim. Tapi dia berpaling dari Islam. Nggak mau dia mempelajari. Nggak mau dia mengamalkan. Seakan-akan orang yang nggak beragama. Maka orang yang seperti ini, ya, engkau pura-pura beragama gitu. Jadi seakan-akan agama itu hanya pakaian. Agama itu baju koko, pakai peci, pakai sarung, umpamanya. Ini agama. Enggak. Ini hanya penampilan. Siapapun boleh pakai baju kayak gini. Mau Yahudi bisa pakai baju kayak gini. Mau Nasrani bisa. Kalau bicara pakaian. Tapi ada orang yang berpaling. Agama ini benar-benar enggak dia sentuh. Dia enggak ngurusin sama agama. Bahkan kalau ada yang ngomong agama, ya udah, gak usah dibawa-bawa agama. Gak usah dibawa-bawa agama. Padahal kalau kita mati, engkau nanti mau pakai agama apa engkau kalau mati? Kok sekarang kau katakan jangan dibawa-bawa agama? Emangnya agama ini buat orang mati, bukan buat orang hidup. Jadi dia sama sekali gak mau mempelajarinya, dua. Dan gak mau mengamalkan. Bas, agama ditaruh di kotak sama dia dikunci. Kehidupan dia bila din, tanpa agama. Walaupun secara KTP dia muslim. Secara garis keturunan dia Islam. Dan bagaimana Allah berfirman di sini? Orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan-peringatan kami. Artinya ditinggalkan, diabaikan. Gak mau dia belajar agama, gak mengurusin agama. Ngamalkan, enggak. Dan ada sosok-sosok seperti ini. Orang-orang yang sebenarnya gak beragama. Orang yang berpaling dari agama ini, yang kalau dikatakan dia kafir, karena memang dia gak mau pelajari, dia gak mau peduli. Udahlah, anak jadi orang seperti inilah. Bukan orang yang beragama. Maka tentunya dia keluar dari Islam. Kemudian di penutup, Syekh Shalih Fauzan menukil ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Silakan dibaca. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, tidak ada bedanya dalam hal yang membatalkan syahadat ini antara orang yang bercanda, serius, atau bersungguh-sungguh, ataupun yang takut, kecuali orang yang dipaksa. Semuanya adalah bahaya yang paling besar serta yang paling sering terjadi. Maka setiap muslim wajib berhati-hati dan mengkhawatirkan dirinya serta memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah dan siksanya yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah. Ada sebuah athar yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini pernah mengatakan, ya'ti 'ala nasi zaman, akan datang satu masa nanti, yajtami'una nas fil masajid, orang-orang itu kumpul di masjid-masjid, laisa fihim mu'min, gak ada satupun orang mukmin di masjid-masjid itu. Sebagian ulama memaknai, tidak ada yang menyempurnakan keimanannya. Ada sifat-sifat kemunafikan. Ada yang ngomong berdusta, ada yang kalau janji palsu. Padahal itu adalah sifat orang-orang munafikin. Dan boleh jadi juga ada orang-orang yang pura-pura beriman nanti. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, mereka mengatakan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak dikasih ujian, tidak dites keimanan mereka? Apakah seperti itu maunya mereka? Walakad fatanna alladhina min qablihim فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Kami telah memberikan tes, memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Makanya adanya ujian-ujian, cobaan-cobaan, peristiwa-peristiwa dahsyat itu menampakkan, oh ternyata fulan ini munafik. Ternyata fulan ini pura-pura. Dari mana engkau tahu dia benci banget sama Islam? Benci sama Islam. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu akhirnya memisahkan. Di masa Nabi SAW adanya peperangan umumnya. Kelihatan nih. Kelompok orang-orang yang pura-pura beriman. Orang-orang munafikin. Ketika perang Uhud, berangkat perang. 1,000 orang. 300 pulang. Ada apa ini? Siapa ini yang 300 ini? Terus tadi dalam satu peperangan, mereka gak mau berangkat. Alasan ini itu. Ada yang ikut perang, tapi di jalan, gembosin umat Islam. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan, sehingga nampak. Maka kita harus selalu berdoa. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agama. Baca doa tawaffani musliman wa alhiqni bisalim, matikan aku dalam kondisi Islam, ya matikan aku dalam kondisi Islam, wa alhiqni bisalim, dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Karena ada manusia-manusia yang selama perjalanan hidupnya menampakkan keislaman, matinya na'udzubillah su'ul khatimah, ada yang murtad matinya, benci dengan syariat Islam. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Namanya kembalikan ke moderator. Silakan. Nah, Ustaz, insya Allah kita teruskan dengan pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz Syafiq dan semua yang ada dalam kajian ini. Kemudian izin bertanya, Ustaz. Di zaman sekarang banyak sekali film, konten-konten, dan tayangan media yang membahayakan tauhid anak-anak. Sehingga saya tidak terlalu banyak melarang anak-anak dengan seabad tontonan dan game-game. Sehingga terkadang anak-anak seperti mencap saya sebagai ibu yang bawel dan banyak aturan. Yang saya tanyakan, bagaimana cara yang pas untuk menghadapi dan mendidik anak-anak yang seperti ini? Meskipun tanpa dukungan suami, karena suami sering juga mengatakan hal yang sama seperti anak-anak. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Ahibati fillah. Kita orang tua harus menjadi orang tua yang pertengahan, yang moderat, tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak menyepelekan. Berkaitan dengan anak-anak kita, mereka butuh permainan. Iya, mereka perlu tontonan. Maka bagaimana orang tua mengkondisikan? Kalau bicara game, maka duduk sama anak. Game. Game apa yang boleh? Permainan apa yang boleh? Sehingga dia bukan dilarang bermain. Tapi ada permainan yang diperbolehkan, ada permainan yang tidak diperbolehkan. Hanya saja memang, biasanya yang dilarang itu yang disukai. Kita lihat bagaimana Nabi Adam alaihi salam ketika masuk surga diperbolehkan makan semua yang ada di surga. Kecuali satu. Yang satu ini akhirnya dimakan. Maka tugas orang tua ya bersabar menghadapi anak-anaknya. Ketika anak-anak ngomong ibunya bawel ini dan itu, wajar. Anak-anak itu gak paham. Suatu saat ketika dia besar, ketika ibunya sudah tua renta, ketika dia punya anak, dia akan ingat sama ibunya. Alhamdulillah. Ibuku dulu melarangku. Ibuku dulu mengarahkan. Jadi, yang seperti ini biasanya datang terakhir. Tapi perlu perjuangan orang tua. Kemudian perlu anak-anak itu waktu bersama. Bersama ayahnya, bersama ibunya. Jangan dia sama kawan-kawannya aja. Dia perlu duduk, perlu main. Sampai anak itu beli ini, beli main, apa namanya, karambol. Anak kepingin bersama-sama mereka, anak beli karambol, yuk, nih, main nih. Katanya gak pernah main sama bapaknya, yuk main sama bapaknya. Jadi perlu ada permainan bersama sama mereka. Permainan yang halal, yang diperbolehkan gitu ya. Seperti itu, olahraga sama anak-anak, main apalah kalau anak-anak perempuan itu mungkin, ya, dulu itu ada yang namanya bekel. Ya, masih bekel namanya. Bekel itu yang dilemparin ya. Ngambil seperti itu. Ibunya jago lah. Yang emak-emak masa lalu itu jago biasanya. Tapi karena permainan ini mulai hilang jemaah. Seperti itu. Maka anak rasa buat para ibu, para orang tua perlu kesabaran mendidik anak itu. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang spesial itu kita perlu berkorban. Berkorban kesenangannya. Jadi ibu kadang-kadang berkorban kesenangan. Dia kepingin ngobrol sama kawannya, dia kepingin keluar. Jadi gak bisa semuanya karena ngurusin anak. Bismillah. Ini ladang pahala. Bagaimana dengan bapaknya? Perlu pendekatan sama bapak. Minta tolong sama bapak. Pijetin tuh bapaknya nih. ngobrol sama bapaknya. Cobalah dicek kalau bicara main game, game yang seperti apa yang boleh ya. Jadi dengan cara seperti itu, anak-anak terkontrol. Nonton apa yang diperbolehkan, waktunya juga diatur. Tapi ketika nggak nonton, mereka perlu kegiatan. Apa kegiatannya? Anak-anak perempuan diajak emaknya masak. Diajak ke dapur umpamanya. Jadi kadangkala ada orang tua yang sudah punya pembantu. Jadi urusan dapur ini pembantu semua. Nyuci baju semuanya pembantu. Loh, anak-anak ini ngapain? Akhirnya dia lebih banyak waktu kosong. Waktu kosong inilah yang akan mendorong dia untuk cari aktivitas. Bermain lagi. Tapi ketika dia diajak sama emaknya, motongin bawang, ini itu, nyuci baju. Insya Allah dengan cara seperti itu, anak-anak ini punya kegiatan, jadi waktu kosongnya gak banyak. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada Ustaz, keluarga dan kaum muslim. Allah. Jika orang tua atau orang lain melakukan kesyirikan namun ia tidak mengetahui bahwa itu kesyirikan, bagaimana hukumnya Ustaz? Dan bagaimana caranya agar saya bisa menjelaskan bahwa hal tersebut perbuatan syirik kepada orang tua dengan keterbatasan diri saya pribadi? Mohon didoakan Ustaz agar kami selalu mentauhidkan Allah semata dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Allahumma. Nah. Ya ahibati fillah, terjebaknya sebagian orang ke dalam kesyirikan itu memang ada faktor ketidaktahuan. Apakah orang yang tidak tahu itu ada uzur? Jadi sebenarnya tergantung kondisinya. Ada orang yang memang nggak ada yang ngasih tahu, hidup di tengah-tengah hutan belantara. Dia muslim, kemudian dia umumnya merantau, dia masuk ke hutan, hidup di sana. Iya, ketika dia melakukan sesuatu yang dia gak ketahui, bisa jadi dia dapat uzur di sana. Karena Allah mengatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus utusan kami. Tapi bagaimana dengan yang di lingkungan umat Islam? Quran ada bersama dia, kajian-kajian ada. Tapi dia gak mau belajar. Apakah dia dapat uzur dengan kebodohan dia? Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan ada hisab. Untuk menunjukkan kondisi dia, kondisi orang yang seperti apa. Nah, tugas kita sekarang. Ini berkaitan dengan pelakunya. Tugas kita yang melihat. Yang mendapati perbuatan syirik dilakukan. Berangkat ke penyihir. Ini dan itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendakwahi. Tapi ilmu kita terbatas. Belajar. Jadi kalau bicara ilmunya terbatas, mamanya, jangan, kita nggak boleh bermudah-mudahan menfonis ini perbuatan kufur. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Kufur pun seperti itu. Jadi kita perlu mengkaji dulu. Yang dilakukan orang tua ini masuk mana sih? Tulis, catat, tanya kepada ustaz, dipelajarin. Oh, ini masuk kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ubahian. Ini kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dapat mengantarkan ke sana. Oh, bahaya juga sebenarnya. Nah, setelah itu, baru bicara metode. Jadi jangan sampai karena keterbatasan ilmu kita, ya kita diem aja. Kita perlu belajar, apalagi orang-orang yang kita cintain ya. Orang tua kita, kerabat kita, mungkin nenek kita. Kesian kalau mereka melakukan perbuatan itu. Maka setelah kita punya ilmunya, baru bicara metode. Gimana cara menyampaikan? Ilmu udah ada. Cari waktu yang tepat. Ajak orang tua memahami agama. Soalnya kalau kita langsung to the point, biasanya dia akan mengatakan, engkau tahu apa engkau? Bagaimana menjadikan orang tua jadi peduli sama agama? Sehingga nanti, mamai kita, anak gak mau nyampaikan Ustaz, anak takut gimana kalau nanti setelah orang tua ini dipancing, ayah yang seperti itu sebenarnya dalam agama boleh gak ya? Kalau dia ngatakan, nggak tahu ya, dari dulu nenek moyang kita ngelakukan kayak gitu, gitu. Gimana kalau kita tanya sama ustaz ya? Takut ayah perbuatan itu nanti ternyata dalam agama terlarang gitu. Jadi bagaimana berusaha agar orang tua ini yang mencari tahu nantinya seperti itu. Kalau ternyata nggak mau, ya mau nggak mau engkau menyampaikan. Orang tua akan sakit hati. Caramu dengan etika dan akhlak yang baik. Nabi Ibrahim nyampaikan kepada bapaknya dan bapaknya sakit hati. Sakit hati bapaknya marah sama Nabi Ibrahim, mengusir Nabi Ibrahim, memaki Nabi Ibrahim, bahkan ikut membakar Nabi Ibrahim. Itu konsekuensi. Yang penting caranya dengan cara yang baik. Bagaimana Nabi Ibrahim memanggil bapaknya, ya abati wai ayahandaku. Gak dipanggil bapaknya apa? Eh kafir, eh musyrik, ini orang tua. Jangan, panggil dengan panggilan yang membuat orang tahu. Aku anakmu loh ayah, aku anakmu. Aku darah dagingmu ayah. Aku menyampaikan ini karena cinta kepadamu. Kasih hadiah dulu atau apa. Jadi yang penting bagaimana bisa masuk ke hatinya. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang anak kepada orang tua yang memaksa untuk melaksanakan acara yang tidak ada dalam syariat Islam? Sampai-sampai Umi Ana menangis dan Umi Ana berkata bahwa menganggap Ana sebagai anak durhaka. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Iya. Ya Allah jemaah. Memang tersebarnya sebuah amalan yang tidak sesuai dengan sunnah itu terkadang sampai ke titik amalan ini jadi sunnah. Yang tidak mengamalkannya dianggap durhaka. Nisa. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Perbuatan-perbuatan baru yang Nabi mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara baru dalam agama. Inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru dalam agama itu bid'ah namanya. Itu terkadang sampai tingkatan ini menjadi tolak ukur orang soleh. Perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Kalau tidak mengamalkan, subhanallah, dianggap adalah orang yang menyimpang dari agama. Padahal kalau ditanya, Nabi ngamalin enggak? Enggak. Dengan yakin dia mengatakan tidak. Terus aku enggak ngamalin kenapa? Dosa. Jadi, ini berbahaya banget ya. Apalagi tadi sampai orang tua menganggap anaknya ini anak durhaka. Karena tidak mau mengikuti perintah orang tua dalam mengamalkan sesuatu yang sebenarnya tidak diperintahkan dalam agama ya. Apalagi bertentangan umpamanya dengan perintah Nabi SAW. Apa yang harus dilakukan anak sekarang? Jadi anak harus pintar-pintar. Ngomong sama orang tua. Sampaikan kepada orang tua tentang yang sunnah. Kalau ada sebuah, umpamanya orang meninggal dunia. Kita ngomong, ibu, ayah, ternyata di masa Nabi SAW kalau ada orang yang meninggal dunia itu, jadi tetangganya pada bikinkan makanan buat yang meninggal dunia. Nah, ini nih amalan. Terus, engkau jadilah anak yang benar-benar mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang meninggal dunia, kita takziah. Kalau engkau seorang perempuan, engkau datang ke rumah yang lain. Tadi bawa makanan buat mereka, ngubur mereka, mensolatin jenazah di sana, ngurusin jenazahnya. Tunjukkan kita peduli sama kalian. Tapi untuk acara yang mungkin 3 hari, sepekan, ana gak ikut ya. Seperti itu, sampaikan minta maaf. Tapi yang sunnah, jalanin. Kalau yang laki-laki, oh, tolong. Ketika ada yang meninggal dunia, engkau takziah ya. Engkau ikut mensolatin, engkau ikut berangkat ke kuburan, menggotong jenazah. Tunjukkan. Ini loh yang sunnah. Walaupun kita tahu, masyarakat tetap akan memahami engkau, oh ini aliran sesat nih, karena gak mau ikut acara mereka. Orang tua juga kadang-kadang seperti itu. Maka kita perlu bersabar. Dan seorang anak tidak dikatakan durhaka. Jadi, Walaupun orang tua menganggap anaknya durhaka, tapi kalau sang anak tidak melakukan kedurhakaan sebenarnya, dia melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka insya Allah, Allah akan memandangmu sebagai anak yang taat. Tinggal doakan ibumu bagaimana sehingga ya dia memahami bahwasanya pilihanmu ini bukan pilihan yang sesat. Jadi memang orang tua tuh takut anaknya tersesat gitu. Ikut aliran apa ini dan itu. Kok tahu-tahu berubah. Maka perubahan yang perlu kau tampakkan lebih utama adalah perubahan akhlak dan sikap kepada orang tua. Kau semakin berbakti, semakin menghormatin orang tua. Ketika kita gak taat dalam satu hal ini, tunjukkan engkau taat kepada semua perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat. Mungkin seperti itu. Hadirullah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, Ustaz, sejauh mana tanggung jawab orang tua jika sewaktu anaknya balik dan sudah besar, waliyadzubillah, itu murtad, Ustaz? Karena sakit hati tidak bisa mencegah, maka orang tuanya memutus tali silaturahim. Apakah tetap harus bersilaturahmi dan berbuat baik kepada anak yang seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Kita sebagai orang tua, jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena hati anak kita itu di tangan Allah. Allah yang memiliki mereka. Kita melihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam bertahun-tahun berdakwah 950 tahun. Anaknya sendiri, istrinya sendiri, gak menerima dakwah. Salah satu anaknya. Terus sampai mana batasan tanggung jawab orang tua? Maka orang tua harus melihat anaknya murtad itu, apa ada peran orang tua? Boleh jadi orang tuanya memang gak ngurus anak-anak. Pergaulannya bebas. Dia pergi dengan siapa saja. Sedangkan pendidikan agama gak pernah diberikan. Maka berarti orang tua punya kesalahan yang dia akan mempertanggungjawabkan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api. Ini perintah Allah. Orang tua mendidik anaknya, ngajarin anaknya supaya selamat dari api. Kalau itu sudah dilakukan, tapi ternyata anaknya murtad, seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam, maka orang tua sudah selesai tanggung jawabnya. Akan tetapi, orang tua itu tetap cinta sama anak. Secara naluri, engkau punya cinta. Benci karena kekufuran anaknya, anaknya jadi kafir, benci sama dia. Tapi naluri itu anak. Makanya Nabi Nuh alaihissalam, ketika anaknya tenggelam, beliau bersedih. Kesian anaknya akhirnya mati dalam kekufuran gitu. Ada rasa kesian. Baik. Bagaimana dengan orang tua yang tadi memutuskan hubungan sama anak? Boleh. Memutuskan hubungan itu boleh. Namanya itu hajar. Namun kita harus ketahui, memutuskan hubungan dengan orang yang melakukan kesalahan fatal, kesalahan dalam agama, itu perlu dipertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Apakah dengan kita memutuskan dia jadi lebih baik? Jadi kadang-kadang kita memutuskan hubungan tujuannya menyelamatkan kita. Kita punya kawan nih yang berpengaruh buruk sama kita, kita putuskan hubungan supaya anak gak terpengaruh sama fulan. Boleh. Tapi ada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana izin bertanya di luar tema hari ini. Insyaallah Sawal nanti ana akan menikah. Bagaimana dengan ana yang sudah terlanjur mengikuti arisan riba atau pakai uang admin? Karena ini paksaan dari orang tua ana untuk membeli perlengkapan dan lain-lain. Anak sudah memberitahu bahwa itu termasuk riba dan haram apabila dikerjakan. Tetapi orang tua dan keluarga anak membantah, dan apabila anak tidak ikuti arisan tersebut, mereka berlepas diri dari walimah anak nanti, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Allahu Akbar. Ya. Ini yang tanya perempuan, kan? Iya. Tidak disebutkan, Ustaz. Afwan, boleh ditanya, beliau ada di sini, Ustaz, yang bertanya? Nah, sebagai anak perempuan atau sebagai anak laki? Nah, Ustaz, Mbak Riri, Afwan, ini pertanyaannya yang mau menikah dari pihak akhwatnya ya, Mbak Riri? Afwan, Ustaz, tidak ada jawaban. Siap. Ya, ahibati fillah. Ini kan masalahnya masalah walimah sebenarnya. Kalau dikatakan di akhir pertanyaan itu, keluarga akan berlepas diri dari walimah. Tapi masalah pernikahan tetap akan berjalan, hanya masalah walimahnya. Jadi begini, kalau memang bisa memutus arisan tersebut, karena arisan ini utang. Biasanya orang kalau bisa memutus, dalam artinya anak keluar ya, duit anak kembaliin ya, yang sudah anak masukin, mau bisa seperti itu solusinya. Kemudian kalau bicara tentang nanti bagaimana dengan walimah, kita ini kadangkala lebih bergantung kepada sebab daripada kepada pencipta sebab itu. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Pasti. Tapi sebagian orang gak bertakwa kepada Allah. Dia hanya berpikir, uang ini kalau gak ada duit ini gak bisa walimah ini dan itu. Atau walimah yang gak bisa besar-besaran. Kalau dia anak perempuan, maka dia perlu sampaikan kepada calon mertuanya, calon suaminya. Karena sebenarnya walimah ini adalah tanggungan laki-laki gitu. Dia yang menikah, dia yang berwalimah gitu. Sehingga kalau memang nantinya, umpamanya tadi, setelah engkau bisa berlepas diri dari riba tersebut, yang konsekuensinya mereka akan berlepas diri dari urusan walimah. Karena dipikir nanti gak ada fulus ini dan itu, gak ada masalah. Engkau punya Allah Azza wa Jalla. Tinggal bagaimana komunikasi sama pihak lelaki, sampaikan kalau memang ini yang perempuan, sampaikan bahwasanya anak mungkin walimahnya biasa-biasa aja gitu ya. Karena ya Allah, ahibati fillah, Islam ini agama yang mudah. Walimah itu bisa panggil siomay pinggir jalan. Habis isya sampaikan kepada tetangga, nanti makan siomay di rumah walimah. Datang siomay. Atau sate Madura. Jadi sesuatu yang sebenarnya ringan, mudah, kita yang mempersulit diri kita. Orang gak punya, walimahnya mau besar-besaran. Hanya untuk pamer, hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang. Jadi kita di jalannya setan. Kalau tujuannya hanya untuk pamer dan riak kepada orang-orang. Engkau seharusnya, Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, awlim walau bisya, engkau adakan walimah walaupun satu ekor kambing. Walaupun satu ekor kambing. Artinya, ya, enggak usah memberatkan diri gitu loh. Harus potong sapi, kambingnya harus 7, makanannya harus seperti ini, walimahnya nanti resepsinya harus ada ini, ada itu. Sebagian pengantin itu habis 400 juta, dapat 2 bulan cerai. Dapat setahun cerai. Dan ingat, kata Nabi SAW, syarut ta'am, ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Yang seperti apa? Yud'a ilaiha man ya'baha, wa yumna'uha man ya'tiha. Yang diundang ini, yang diundang walimah ini, orang-orang kaya gak perlu makan. Walimah ini makan. Walimah itu makan karena pernikahan. Undangan makan. Yang diundang orang-orang yang gak perlu makan, yang mereka sudah kaya raya, yang miskin malah gak diundang. Maka insya Allah kalau engkau ingin berkah walimahmu nanti, ya bikin walimah kecil-kecilan, diundang orang-orang sesuai dengan kemampuan. Jangan memberatkan diri, jangan berhutang. Undang orang-orang miskin, insya Allah kita tuh dapat rezeki, ditolong Allah sama orang-orang yang lemah itu. Kalau engkau seorang laki-laki, maka engkau perlu ngobrol sama calon mertuamu dan calon istrimu. Kondisinya seperti ini, keuangan dia, ya mau gimana. Dan di pandemi ini, masya Allah jemaah, kemarin menikah, ketika gak boleh di gedung ya, menikah itu di rumah, nasi kotakan, 30 ribuan, 30 orang, insya Allah selesai. Jangan merepotkan diri. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, maaf jika pertanyaannya di luar tema. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan fashion muslimah yang menjual produk muslimah seperti kerudung yang tetapi tidak syar'i? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Jadi, bekerja di sebuah tempat yang seperti yang disebutkan tadi, menjual produk yang tidak syar'i, tergantung dia itu di bagian mananya. Apakah dia di bagian yang menjual secara langsung, artinya dia menjadi aktornya dalam hal ini. Maka dia bisa jadi masuk dalam firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan saling tolong-menolong dalam permusuhan dan dalam dosa gitu. Jadi masuk dalam sana dia nantinya. Ketika dia bekerja yang dia memang di bagian tersebut. Tapi kalau dia enggak ada urusannya sama yang itu umpamanya, semoga enggak ada masalah. Namun seorang muslim itu ya ini namanya wara' ya. Yaitu meninggalkan sesuatu yang membahayakan dia. Takut dia termasuk punya peran membantu, melariskan, melancarkan sesuatu yang sebenarnya Allah gak suka. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kita menghadapi perbedaan fikih dengan orang-orang terdekat kita? Ana pernah menyampaikan kepada kawan Ana mengenai keharusan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah dalam segala aspek kehidupan. Qadarullah, kawan Ana mengatakan lebih baik kita meluruskan niat kita bersama untuk kembali menegakkan dinul Islam. Tidak lagi menyinggung prinsip pribadi semisal hukum musik, nonton drakor, dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz Lillah Kumur Mokhtirul. Barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Kalau bicara menegakkan Islam, betul. Tegakkan Islam di diri kita. Bukan prinsip pribadi-pribadi. Tegakkan Islam di setiap muslim, menegakkan Islam. Islam yang seperti apa? Islam yang diamalkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi kalau tadi bicara musik, drakor. Siapa ulama yang membolehkan melihat perempuan yang tidak menutup aurat? Di fikih mana disebutkan? Subhanallah jemaah. Jadi kadangkala kita menghadapi orang-orang ya mudah-mudahan ya, yang dia punya prinsip yang bagus. Hanya saja dia tidak faham. Jadi kita perlu bersabar menghadapi mereka. Kalau bicara ya tinggalkan prinsip pribadi, kita bicara Islam, bicara hukum musik, itu hukum Islam. Apa hukumnya siapa? Bicara hukum melihat drakor, ini hukumnya siapa? Kita bicara agama kita. Jadi menegakkan dinul Islam ini, ya menegakkan secara keseluruhan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Bukan setengah-setengah. Oh, Ana cuma mau menegakkan dari sisi ekonomi, Ana cuma mau menegakkan dari sisi politik, Ana cuma mau menegakkan dari sisi sholat berjamaah di masjid. Kita menegakkan Islam dari semua sisinya, karena Islam itu satu. Islam ini dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kadang-kadang ada ucapan-ucapan yang benar, tapi sebenarnya ya tujuannya nggak benar. Kalau bicara menegakkan dinul Islam, maka Islam yang kafa. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Ustaz, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam waktu dekat ini ana akan menjual rumah ana. Apabila ana bertemu dengan pembeli yang tidak memakai uang cash dalam cara pembayarannya tetapi dengan KPR, apakah uang tersebut haram ana terima, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Naam, ahibbati fillah. Kita tatkala menghadapi pembeli-pembeli yang akan ambil uang di bank umpamanya, hendaklah kita memberikan nasihat kepada mereka. Ini kesempatan. Artinya kalau nanti walaupun dia ngambil dari bank, tapi kita tidak punya unsur membantu dia, menolong dia, menyuruh dia, maka uang yang kita terima gak ada masalah, halal buat kita. Uang yang kita terima halal buat kita. Asalkan tadi kita tidak ada unsur menyuruh dia atau membantu dia. Malahan kita memberikan nasihat kepada dia. Ini menjadi peluang buat dakwah, jadi insya Allah gak ada masalah. Tapi sekali lagi jangan sampai kita menyuruh dia, memfasilitasi dia, menunjuk dia untuk berangkat ke Bang Fulan. Ini dan itu jangan. Kita malah memberikan arahan, lebih baik jangan Bapak, nasihat saya seperti ini, seperti itu. Tapi kalau dia tetap maunya dia, ya urusan dia. Insya Allah kita nggak akan berdosa, uang yang kita terima juga halal, karena jual beli ya kita dapat uang itu sebagai pembayaran buat rumah kita. Hanya saja akad dia yang bermasalah dengan pihak pemberi uang gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah membimbing kita untuk terus berada di atas jalannya sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.